الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد untuk mengisi kekosongan di malam hari ini kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna iddatash shuhuri indallah 12 shahran fi kitabillah, sesungguhnya bilangan bulan pada setiap tahunnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan dari bilangan 12 tersebut Allah Subhanahu wa taala pilih darinya 4 bulan. Dari 12 Allah Subhanahu wa taala pilih 4 yang dijadikan sebagai ashhuril hurum. Hurum itu jamak dari lafadz haram. Kenapa disebut 4 bulan itu dengan istilah bulan-bulan yang diharamkan? Ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan li'idhami hurmatiha, karena tingginya kemuliaan dan kesucian yang ada di bulan-bulan tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan walitahrimil qitali fiha. Kenapa disebut bulan-bulan yang haram? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ketika masuk di 4 bulan tersebut untuk mengadakan pertempuran dan peperangan. Ketika masuk ke 4 bulan tersebut dilarang bagi mereka untuk berperang dan untuk bertempur. Jazakallahu khair. Nah, apa 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathatun mutawaliyat, ada 3 yang berentet. Dari 4 itu ada 3 yang beruntun. Antara satu dengan yang lain datangnya bertepatan. Yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ini ashhurul hurum, 3 yang bergandengan antara satu dengan yang lain datang setelahnya. Kemudian yang satu agak sedikit berjauhan. Wa Rajab syahrum mudhar, dan bulan Rajab bulannya kabilah mudhar. Jadi yang 3 berurutan, yang satu agak berjauhan. Rajab sebelum apa? Sebelum Sya'ban, setelah Jumada al-akhirah, dengan bahasa kita Jumada al-thaniyah. Ini 4 bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang telah ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, kemudian Rajab syahrum mudhar. Kenapa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulannya Bani Mudhar? Karena memang kabilah tersebut yang paling mengagungkan bulan Rajab. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan bulan itu kepada kabilah Bani Mudhar yang selalu bertikai dengan Bani Rabi'ah. Oleh sebab itu dinisbatkan kepada kabilah itu. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Anda ke Arfan? Yang benar Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah? Hah? Dua-duanya? Hah? Dzulhijjah atau Dzulhajjah? Dua-duanya? Masya Allah, ada yang menyelisih? Mana yang benar? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah? Dzulhijjah atau Dzulhajjah? Mana yang benar? Indakum ikhwan. Dua-duanya benar sebagaimana yang disebutkan oleh akhuna Arfan atau Affan. Arfan, ha? Naam. Dzulhijjah dan Dzulqa'dah, lughatun masyhurah, bahasa yang masyhur di kalangan Arab. Dan ada bahasa yang kedua dan itu dihukumi benar, tapi sedikit yang memakainya dengan qaf yang dikasrahkan, Dzulqa'dah. Begitu pula dengan ha yang difathahkan, Dzulhajjah. Ini lughatun qalilah, bahasa yang sedikit. Yang masyhur Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Oleh sebab itu orang-orang pada zaman jahiliyah ketika mereka ingin melakukan pertempuran dan sudah masuk ke dalam bulan Dzulqa'dah, mereka hentikan menghormati bulan-bulan tersebut sampai-sampai mereka mengakhirkan sampai masuk ke dalam bulan Safar, baru mereka melakukan pertempuran. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita ada sedikit kemuliaan yang ada di empat bulan tersebut. Dzalika dinul qayyim, dan itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim, berbuat aniaya di empat bulan tersebut. Kelanjutan dari ayat di atas, jangan kalian berbuat zalim dan jangan kalian berbuat aniaya di empat bulan itu. Zalim atau zulm diharamkan di seluruh waktu, akan tetapi di empat bulan tersebut seorang imam dari kalangan para tabi'in yang bernama Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri, ketika sampai pada ayat di atas, Qatadah mengatakan, inna dhulma fil ajhuril hurumi a'zamu wizran wa khati'atan fi masiwaha. Kezaliman secara umum haram dan termasuk dosa besar di seluruh waktu, akan tetapi kata Qatadah, kezaliman yang dia lakukan di empat bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan itu lebih besar dosanya dan lebih besar kesalahannya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan-bulan ini kezaliman Allah Subhanahu wa taala lipatkan, dan begitu pula amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala lebihkan ganjaran na'am dari ibadah yang dia lakukan. Terlebih lagi bulan Dzulhijjah yang insyaallah taala beberapa hari yang akan datang kita akan memasukinya. Terlebih lagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mizah, pembeda dan kelebihan yang tidak ada kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Permasalahan pertama, apa yang menjadi beda bulan Dzulhijjah kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang ada dalam kurun waktu satu tahun lamanya. Kenapa kok bulan Dzulhijjah Allah subhanahu wa ta'ala kedepankan setelah bulan Ramadhan? Dan kenapa enggak milih bulan-bulan yang lain? Di sana ada Rabiul Awal. Rabiul Awal merupakan tempat dan waktu kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa Dzulhijjah yang Allah subhanahu wa ta'ala kedepankan? Para ulama mereka menyebutkan banyak sebab yang menjadi pembeda bulan Dzulhijjah dengan bulan-bulan yang lain. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, di antara salah satu ayat yang dikategorikan sebagai penutup Al-Quran. Ini kenapa bulan Dzulhijjah berbeda? Apa kelebihannya? Para ulama menyebutkan di antara beberapa ayat yang dikategorikan sebagai penutup, ayat-ayat yang terakhir di dalam Al-Quran, diturunkan di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai kata Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, "Mata Nabi alaihi salatu wassalam ba'da nuzul hadhihi al-aya bi 81 yawma." Ibnu Jarir berkata, "Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzul hadhihi al-aya bi 81 yawma." Nabi alaihi salatu wassalam wafat. Nabi alaihi salatu wassalam meninggal setelah turunnya ayat ini 81 hari, kurang dari 3 bulan, enggak sampai. 81 hari, 2 bulan setengah setelah turunnya ayat ini Nabi alaihi salatu wassalam wafat. Sehingga para ulama sebagian di antara mereka mengkategorikan ayat ini sebagai penutup Al-Qur'an. Mengkategorikan ayat ini sebagai ayat-ayat yang terakhir, walaupun terjadi perbedaan di antara mereka. Ada yang menyebutkan ayat waris, yastaftunaka fil kalalah. Dan banyak di antara para ulama mengkategorikan ayat ini sebagai penutup, yaitu ayat apa, ikhwan? Naam. Naam. Ayat ahsantum barakallahu fikum, yang terdapat dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kami sempurnakan bagi kalian ni'mat. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha bahwasanya Islam ini agama bagi kalian. Setelah turunnya ayat ini 81 hari Nabi alaihi salatu wassalam pun wafat. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Tariq ibn Shihab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Tariq ibn Shihab meriwayatkan, ata yahudiyu ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, datang seorang Yahudi mendatangi Nabi alaihi, mendatangi Umar ibn Al-Khattab, afwan, mendatangi Umar ibn Al-Khattab yang menjadi khalifah pada zamannya, yang menjadi khalifah pada zamannya. Ketika sampai kepada khalifah Umar, Yahudi tersebut mengatakan, ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya kaum mu'minin, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di dalam kitab kalian yaitu Al-Quran, law nazalat alaina ma'syar al-yahud, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami dari golongan orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalika al-yawma 'ida, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut menjadi 'id, hari yang kami rayakan, hari yang dimana kami bergembira di hari tersebut. Satu ayat kalau turunnya di kalangan kami, kami jadikan ayat tersebut waktu turunnya sebagai Id, hari raya. Umar bin Al-Khattab pun bertanya, ayu ayat? Ayat apa yang kau maksud? Kata Yahudi tersebut mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kemudian kata Umar bin Al-Khattab, alimtu dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fih. Aku tahu hari itu dan aku tahu tempat di mana ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi'arafah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berdiri berkhutbah di padang Arafah yaumal jum'ah, yang bertepatan dengan hari Jumat. Dan sudah barang diketahui Arafah tidak akan terjadi kecuali di tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan yang menjadi sedikit pembeda di bulan tersebut, ayat terakhir diturunkan di bulan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dan diabadikan di dalam Al-Quran, yang mana sumpah tersebut dengan menggunakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, menunjukkan betapa besarnya kedudukan bulan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya, dan ini boleh, hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya. Adapun makhluk tidak diperbolehkan mereka bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man halafa bighairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Di dalam surat apa ya ikhwan? Dalam surat Al-Fajr. Wal-Fajr walayalin ashr, demi waktu subuh. Permulaan waktu salat Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan sebagai pembuka sumpahnya. Awal permulaan waktu salat, wal-Fajr, demi waktu salat Fajr, walayalin ashr, dan demi malam yang 10 bilangannya, demi 10 malam. Kata Ibnu Abbas yang menjadi turjumanil Quran, penerjemahnya Al-Quran, dan menjadi mufassir di antara para sahabat, ketika sampai pada ayat di atas beliau mengatakan fahiya ashru dzulhijjah. Apa 10 malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sumpahkan di dalam Al-Quran? Kata Ibnu Abbas, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi amalan yang ganjil dan genap. Coba kita lihat amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika kaum muslimin sedang menjalankan manasik haji, di sana ada ibadah tawaf. Dan tawaf berapa kali putaran? 7 kali putaran, ganjil atau genap? Ganjil. Setelahnya mereka disunahkan untuk menjalankan salat 2 rakaat, bilangannya 2, ganjil apa genap? Genap. Setelah itu mereka menjalankan berbagai macam ibadah sa'i dari Safa wal Marwah, 7 kali putaran, ganjil. Kemudian mereka menjalankan salat 5 waktu, di sana ada yang genap dan di sana ada yang ganjil. Begitu pula ibadah di hari Arafah yang menjadi rukun haji bagi kaum muslimin, bertepatan dengan tanggal 9, bilangannya ganjil. Kemudian mabit di Mina dan Muzdalifah pada bilangan tanggal 10, genap. Wasyafa'i wal watr, ada yang ganjil dan ada yang genap. Wal layli idza yasr, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai sumpahnya dengan permulaan waktu salat dan diakhiri dengan penghujung waktu salat, yaitu salat malam. Wal laili idza yasr, dan demi malam yang sudah pergi atau yang sudah hilang. Dan yang kita garis bawahi pada ayat di atas, walayalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan menggunakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini yang menjadi mizah, di antara yang menjadi pembeda antara Dzulhijjah dengan bulan-bulan yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menjadi pembeda Dzulhijjah dengan bulan-bulan yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan ini sebagai waktu inti dan terakhir di dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu manasik al-hajj. Karena bulan-bulan haji ada berapa ya ikhwan? Ada tiga: Syawal, Dzulqa'dah, kemudian bulan inti untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Menggabungkan antara umrah, qarin dan mutamatti' boleh dilakukan mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah. Tapi intinya, penutup waktu ibadah haji tidak lain dan tidak bukan ada di permulaan bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang sudah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, penutupnya di Dzulhijjah, penutup ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, menjanjikan kepada Nabi Musa untuk diberikan wahyu berupa Taurat. Dan Nabi Musa menunggu lama. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-A'raf, wa wa'adna Musa 30 laylah. Kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan wahyu kepadanya 30 hari. Kata Mujahid ibn Jabr, yang menjadi mufassir dari kalangan para tabi'in, 30 laylah ay min Dzulqa'dah. Yang dimaksud dengan 30 hari ketika Nabi Musa menunggu kapan turunnya wahyu, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Wa atmamnaha bi'ashrin, kemudian kami tambahi dari penungguan 30 hari 10 malam kita tambahkan di atas 30. Kalau tadi 30 Dzulqa'dah, berarti 10 ini apa? Dzulhijjah. Fatamma miqatu rabbihi 40 lailah. Genap penungguan tersebut bilangannya 40 hari. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Taurat di bulan Dzulhijjah. Ini kelebihan yang tidak ada di bulan-bulan selain Dzulhijjah. Ini yang keberapa ya ikhwan? Yang keempat, yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban, dan tidak ada melainkan di bulan Dzulhijjah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mereka berzikir mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang sudah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka atas hewan-hewan ternak. Apa waktu-waktu yang sudah ditentukan? Sudah diketahui. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Yaumun Nahr pada tanggal 10, dan Ayyamut Tasyrik 3 hari setelahnya. Dan ini tentunya tidak terjadi kecuali di bulan Dzulhijjah. Yang pertama apa ya ikhwan? Yang pertama? Naam. Indakah? Yang pertama? penutup ayat 6 yang terdapat dalam surat Al-Maidah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu itu. Kemudian yang ketiga, menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk menurunkan Tauratnya, kemudian penghujung ibadah haji, kemudian yang kelima sebagai hari-hari di mana kita diperintahkan untuk menjalankan salah satu syiar Islam, yaitu menyembelih hewan ternak. Kemudian yang terakhir dan yang keenam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, yang menjelaskan bahwasanya bulan itu amat dicintai dan disayangi di sisi Allah, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidaklah hari-hari atau waktu-waktu yang dimana amalan umat manusia lebih Allah Subhanahu wa taala cintai melainkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Wadal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Kalau dibandingkan dengan amal ibadah di 10 hari pertama?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadal jihad fi sabilillah. Tidak pun juga dengan jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali seorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan menggunakan hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali daripada jihad fi sabilillah. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian beberapa permasalahan-permasalahan yang lain insyaallah taala kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.